Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Senin 15 Februari 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firsa. Jalan Exxon Mobil rusak parah. Warga minta pemerintah bangun rumah sakit regional di Sebulu Salam. Aset negara di PPI Pekanbaru PD terlantar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sherlon, jalan peninggalan Exxon Mobil dari kawasan Simpang Cibrik, Kecamatan Syamtalira Arun, Parang 9, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, dalam dua pekan terakhir sudah rusak parah. Kondisi jalan tersebut semakin diperparah lagi setelah digerus banjir khususnya di kawasan Raya Kuta, Kecamatan Tanah Luas, sampai ke Parang 9 dalam sebulan terakhir ini. Dari Lok Sukun, Jafarudin melaporkan. Di depan klaster 1 jalan tersebut mulai ditutup dengan beton supaya tidak bisa dilintasi lagi dump truck sehingga hanya mobil tertentu saja yang bisa dilintasi. Kondisi terparah terjadi dari kawasan Simpang Rangkaya ke Parang Sikureng. Sepanjang jalan tersebut bertabur lubang sepanjang jalan sehingga warga sangat kesulitan melintasinya. Bahkan sejumlah warga dalam dua hari terakhir mulai menanam pohon di tengah badan jalan agar tak menimbulkan korban jiwa karena banyak warga yang terjatuh setelah terperosok di lubang jalan itu. Sementara itu Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Aceh Utara M. Yusuf menyebutkan jalan tersebut belum bisa diperbaiki Pemkab karena belum diserahkan. Sederalun, pemerintah Provinsi Aceh diharapkan agar membangun rumah sakit regional di kota Sebulu Salam. Hal ini mengingat daerah ini berada di daerah paling ujung sehingga dinilai sangat strategis. Dari Sebulu Salam, Khalidin melaporkan. Dr. Syah Yuril, tokoh dan pemerhati kesehatan kota Sebulu Salam mengatakan selama ini para pasien gawat darurat asal kota Sebulu Salam harus dirujuk ke Banda Aceh dengan menempuh perjalanan hingga 12 hingga 14 jam. Dengan jarak yang begitu jauh, maka sudah pasti kondisi pasien mengalami pelemahan bahkan tidak jarang meninggal dunia dalam proses perjalanan. Satu-satunya daerah terdekat mendapatkan rumah sakit level tinggi hanya di Medan. Karenanya, jika rumah sakit regional yang merupakan program pemerintah secara nasional termasuk untuk Aceh dibangun di Sebulu Salam, dapat menjawab persoalan kesehatan di daerah paling ujung Serambi Mekah itu. Sederalun, sejumlah aset bantuan APBN dibangun tahun 2006 lalu di Pusat Pendaratan Ikan Pasi Pekanbaru PD tak difungsikan alias terlantar. Tidak ada aktivitas apapun di sana, padahal pembangunan fasilitas PPI menguras uang negara ratusan miliar. Dari Sigli, Nurni Hayati melaporkan. Sementara itu ada beberapa nelayan mendaratkan bot di pinggir Guala. Mereka cuma mendaratkan bot untuk mengisi bahan bakar dan kebutuhan pergi melaut. Sam Suwardi, seorang nelayan dan penjaga bot, mengatakan ada beberapa fasilitas dimaksud nelayan sudah mati alias tidak berfungsi, antara lain pabrik, cold storage, SPBN, dan pertokoan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan PD, Tarmizi, mengaku paling telat akhir Februari 2016 segera difungsikan. Persoalannya antara lain karena terkendala arus listrik dan pihak ketiga selaku yang menjalankan operasi di PPI belum ada. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sherlon, pendaftaran calon panitia pengawas pemilu bupati, wakil bupati Aceh Singkil minim peminat. Dari 28 orang yang mengambil formulir, hanya 17 mengembalikan formulir pendaftaran hingga batas akhir 13 Februari lalu. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Selain minim peminat, warga yang mendaftar pun masih didominasi muka-muka lama. Mereka antara lain Baihaqi, Zainuddin, Salman, Samsinar, dan Mahdi yang sebelumnya pernah menjadi anggota Panwaslu. Sebelumnya, Ketua Tim Pendukung Penjaringan dan Penyaringan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil, Ahmad Rifai, mengatakan jumlah warga yang mengambil formulir pendaftaran ada 28 orang. Namun yang mengembalikan formulir atau mendaftar hingga tutup jadwal pendaftaran hanya 17 orang. Sementara itu, minimnya peminat menjadi anggota Panwaslu lantaran masa kerjanya yang pendek. Kemudian, masalah yang akan dihadapi cukup besar, mengingat pertarungan politik yang dihadapi pemilihan bupati dan wakil bupati. Syedralun, setelah sempat cerah selama 2 hari, hari ini wilayah kota Sabang kembali diguyur hujan deras. Meski belum ada pemukiman penduduk yang terendam, namun cuaca buruk itu telah mengakibatkan sejumlah ruas jalan nasional tergenang sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kendati belum ada kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa itu, namun cuaca buruk itu telah mengakibatkan sejumlah ruas jalan nasional di kawasan itu tergenang sehingga sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Bukan itu saja, curah hujan yang tinggi itu juga mengakibatkan sejumlah ranting pohon di sepanjang jalan Diponegoro, komplek perkantoran, dan jalan Yosudarso patah jatuh ke badan jalan. Sementara Kepala Stasiun BMKG Sabang, Siswanto, mengatakan, berdasarkan hasil perkiraan cuaca, bahwa kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpeluang terjadi hujan. Syedralun, juru bicara Mahkamah Agung Suhadi, mengatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sementara Kasubdit Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna. Pemberhentian itu terkait status hukum Andri yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kompas.com melansir. Suhadi mengatakan Mahkamah Agung hanya menghentikan sementara selama proses hukum berlangsung. Jika ternyata pidananya terbukti, maka Andri akan diberhentikan dari Mahkamah Agung. Pagi tadi, KPK menggeledah ruang kerja Andri di gedung Mahkamah Agung. Penggeledahan dilakukan untuk mencari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan tersangka dalam kasus ini. Namun belum diketahui apa saja yang disita oleh petugas KPK dari ruangan Andri. Syedralun, Cristiano Ronaldo meminta Madridista untuk tetap mendukung tim kesayangannya dalam keadaan susah maupun senang. Hal ini tak terlepas dari langkah berat El Real dalam kancah domestik musim ini. Kompas.com melansir. Real Madrid melewati musim 2014-2015 tanpa gelar. Pada musim sebelumnya, mereka merengkuh La Decima atau gelar Liga Champions ke-10. Sang pelatih, Carlo Ancelotti, menjadi tumbal dengan mendapat pemecatan dari klub. Pada musim 2015-2016, Madrid pun dipastikan tak akan mendapat treble setelah dicoret dari Copa del Rey akibat menurunkan pemain yang masih terlilit hukuman akumulasi kartu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Senin 15 Februari 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedralun, wassalam.